السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa mendatangi masjid-masjidnya Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala-pahala kita, dan mengangkat derajat kita. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian Kitabut Tauhid. Dan kita sekarang telah sampai pada bab Maja'a fil Quwan wa Nahwi, bab tentang ramalan atau perdukunan. Jadi kita akan membahas bab tentang Al-Quhan, tentang perdukunan atau ramalan atau hukum mendatangi orang pinter, dukun atau paranormal. Rawah Muslimun fi Sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi peramal, dukun, tukang baje, wong pinter, fasa'alahu an syai'in, terus bertanya kepadanya, tanya barang hilang, tanya yang barang-barang gaib, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan ucapannya dukun tersebut, lam tuqballahu salatun arba'ina laila, salatnya tidak diterima 40 hari. Ya, salatnya tidak diterima 40 hari. Ini hadis mengatakan bahwa seorang yang mendatangi dukun bertanya dan mempercayainya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Dalam hadis yang lain tidak seperti ini. Dalam hadis lain dibedakan. Ya, sekedar mendatangi dukun dan tidak percaya, dan mendatangi dukun plus percaya. Adapun kalau datang ke dukun bertanya dan tidak percaya, maka ini lam tuqballahu salatun arba'ina laila, salatnya tidak diterima 40 hari. Ini perlu ditahqiq ya, karena yang tidak diterima sholatnya 40 hari itu kalau datang dan bertanya tapi tidak mempercayai. Tapi hadis ini mengatakan Ya, kita baca dulu. Selanjutnya, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya dukun, datang ke dukun, tanya-tanya dan percaya, disuruh ngamalkan amalan tertentu, terus dilakukan, ya, disuruh menyembelih hewan, ya, ayam warna hitam pada malam ini itu, disuruh cari kembang macamnya seperti ini, ya, dibuat mandi pada malam ini, terus dipercaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini dia telah mengkafiri apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Qur'an. Maka percaya ke dukun berbahaya, bisa membuat orang jatuh pada kekafiran. Makanya orang Islam harus percaya sama Allah, tidak boleh percaya sama dukun. Dan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, man ata arrafan, barang siapa mendatangi peramal au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan percaya, meyakini, membenarkan omongannya dukun, faqad kafara, dia bisa kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Jadi kalau datang bertanya tapi enggak percaya, sholatnya tidak diterima 40 hari. Tapi kalau datang bertanya dan percaya, maka bisa keluar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, Pak. Makanya dukun itu enggak boleh disolati kalau dia enggak tobat, kalau mati. Penyihir, tukang santet, para dukun-dukun yang enggak pernah sholat, itu kalau mati enggak usah disolat. Makanya hati-hati, kita tidak boleh terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Panjenengan kalau sakit, kalau enggak sembuh-sembuh, minta sama Allah. Wong Allah itu mempunyai nama yang artinya Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Ustaz, boleh enggak cari sebab? Boleh, selama sebabnya itu syar'i. Sebab itu boleh, sebab kesembuhan itu boleh, dengan dua hal. Sudah sering saya sampaikan ini. Ada orang sakit pengin sembuh, maka dia cari sebab. Apa sebabnya? Sebab mencari kesembuhan itu dengan dua hal. Yang pertama, dengan sebab yang ada dalilnya. Sebab yang ada dalilnya, seperti dengan ruqyah syar'i, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi. Ini boleh apa enggak, Ustaz? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena sebab ini ada dalilnya syar'i. Atau berobat dengan bekam, boleh enggak? Boleh. Mengapa kok boleh? Karena sebab ini sebab kesembuhan yang syar'i. Atau pengen sembuh, Ustaz, beli madu, pakai abu tuh soda, pakai jinten hitam, pakai minyak zaitun, pakai buatin, pakai air zam-zam. Boleh apa enggak? Boleh. Loh, mengapa kok boleh? Karena sebab kesembuhan ini syar'i. Ada dalilnya. Yang nomor dua, sebab kesembuhan yang tidak ada dalilnya, tetapi dibenarkan ilmu kedokteran, ya, dibenarkan secara ilmiah. Ini pun boleh. Orang sakit mencret makan godong jambu, apakah boleh apa enggak? Kalau terbukti godong jambu ini bisa menyembuhkan berdasarkan lab, ya, membantu menyembuhkan orang yang mencret, maka ini boleh, karena ini sebab yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran. Dua, kalau ada model kesembuhan, ada model pengobatan, satu, enggak ada dalil syar'inya, dua, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan ilmu kedokteran, maka yang pasti itu nomor tiga. itu pakai bantuan jin. Ya, orang berobat ke tabib alternatif, ya, syaratnya dibawa-bawa telur atau dilihat telurnya, ya, dilihat tangannya, dilihat jari-jarinya, dilihat garis-garisnya, terus pakai telur, terus penyakitnya dipindah ke telur, atau pakai ayam hitam, atau pakai kambing, penyakitnya tadi dipindah ke kambing. Satu, ada dalil syar'i? Tidak ada. Dua, sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran apa tidak? Tidak. Maka pasti yang ketiga. Apa itu? Jin. Itu tidak boleh. Dan jin itu enggak mungkin ngasih kita gratis. Jin itu mesti ada imbalannya. Kalau panjenengan sakit dibawa ke dukun, terus misalnya sembuh gitu ya, itu nanti sampai akan kena lagi. Sampai akan kena lagi. Karena orang yang berangkat ke dukun itu ibaratnya orang itu masih baik, dibawa ke dukun aslinya tidak ada apa-apanya, jadi ada apa-apanya. Karena pakai jin tadi itu. Sama rumah juga gitu. Ada orang bangun rumah, baru mendirikan rumah yang bagus, harusnya kan dibacakan Al-Qur'an. Rasulullah ngajari kalau rumah baru singgah, Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq, mengusir setan, mengusir jin, mengusir ular, mengusir tikus, mengusir perampok, semuanya itu ayat itu tadi. A'udzubikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimatmu ya Allah dari kejelekan semua makhluk. Semua makhluk, setan, gendruwo, jin, ya ular, masuk semuanya. Makanya Rasulullah selalu membaca doa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, aku berlindung ya Allah dari kejelekan makhluk. Makhluk itu siapa? Selain Allah makhluk. Semua kejelekannya semua. Tidak usah ke dukun-dukun. Tapi kalau rumah anyar, rumah baru, pergi ke dukun, dikasih jimat, nanti pasang di rumahmu, itu rumah yang aslinya itu tentrem, jadi tidak tentrem karena kemasukan jin. Ya, maka jangan. Minta sama Allah yang tidak terkalahkan. Minta keamanan. Minta sama Allah. Wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan rasa aman dari ketakutan. Jangan minta kepada selain Allah. Minta kesembuhan, minta sama Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit hanyalah Allah yang menyembuhkan. Minta apa lagi? Minta kaya, minta sama Allah. Ya Razzaq, ya Ghani, urzuqna. Wahai Zat yang Maha Kaya Raya, wahai Zat yang Maha memberi rezeki, berikan rezekimu kepadaku. Semua hidup kita itu harus digantungkan kepada Allah. Minta anak yang cerdas, minta ilmu, minta sama Allah. Allah memiliki nama Al-Alim, Zat yang Maha berilmu, Zat yang Maha mengetahui. Berikan ilmumu kepada aku ya Allah. Minta apa lagi? Minta apa lagi? Minta istri lagi? Ada. Ada ibu, jangan keras-keras. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha beri rezeki, urzuqna zaujatan sholihatan. Ada semua. Mau minta apa lagi? Ada. Minta kesabaran. Allah memiliki nama As-Sabur, Zat yang Maha penyabar. Minta apa lagi? Minta diterima tobatnya. Allah mempunyai nama At-Tawwab, ya Allah pun Zat yang Maha menerima tobat. Minta ampunan. Allah memiliki nama Ya Ghafur, maafkanlah aku ya Allah. Ada semua, Pak. Kebutuhan sampaian. Serulah Allah di malam hari. Jangan pergi ke dukun. Ya. Dan ancamannya berat dukun itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu perang sama orang-orang kafir. Ya Rasulullah kena tombak, kena senjata, giginya Rasulullah pecah. Ya. Keningnya Rasulullah ini sobek kena baju besi. Baju besi beliau ini sampai menusuk pipi beliau. Jikalau meminta bantuan jin itu dibolehkan, Rasulullah bisa. Dan Rasulullah pernah muamalah sama jin. Rasulullah pernah dijemput jin untuk datang ke kampung jin untuk mendakwahi kampung jin. Pernah. Tapi dalam perang Uhud Rasulullah pakai baju besi dobel. Tak minta, wahai jin-jin tolong bantuin aku, enggak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kebal-kebal ngono ya. Ada orang di berita TV kebal, enggak mampan disodoh, enggak mampan di gurini wong. Insyaallah kita bacakan ayat kursi Al-Fatihah. Insyaallah. Ya, akan hilang nanti. Jadi harus yakin. Harus yakin. Jadi jangan pergi ke dukun. Ya, minta sama Allah ya. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibn Mas'ud mithlu mauqufan. An Imran bin Husain marfu'an. Laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu. Bukan umatku, bukan termasuk golonganku orang-orang yang bertatoyur. Tatoyur itu apa? Merasa sial. Wong Islam gak boleh bertatoyur. Tatoyur itu rumong sosial. Contoh, gak gelem nikano anake bulan selo. Kalau di Surabaya gak tahu ya, tapi kalau di Lamongan gak ada orang nikahkan anaknya bulan selo, gak ada. Gak ada. Dan di Surabaya juga. Hah? Sama selo juga. Iya, enggak bu. Ini termasuk keyakinan tatoyur, dilarang sama Nabi, enggak boleh rumong sosial. Enggak boleh, ya. Nek bojone hamil enggak oleh mateni tikus. Ini tatoyur. Enggak boleh diyakini. Kalau ketemu tikus, istri hamil tua, bunuh tikus itu. Karena Rasulullah menyuruh kita membunuh apa? Tikus. Tikus disuruh bunuh sama Nabi kalau ketemu. Hewan yang kita disuruh Nabi untuk membunuhnya. Tikus, ular, alajengking. Artinya gak mungkin Rasulullah nyuruh membunuh sesuatu kok mendatangkan madharat, itu gak mungkin. Harus. Gak boleh bertatoyur. Ya. Rumong so apes, rumong sosial. Kalau ada burung gagak, maka hatinya gak tenang, khawatir ada orang mati. Gak boleh. Yakin sama Allah. Aututuyirolahu, atau yang minta di apa, diterjemahkan apa itu? Minta diramal. Bukan. Orang yang merasa sial dan satunya apa? Dan yang coba dibaca terjemahnya. Bukan sebelumnya, yang bukan golonganku. Orang yang meminta dan yang melakukan tatoyur. Nah, boleh misalnya, iya. Seperti yang sering saya sampaikan di tempat ini, ya. Masyarakat Jawa itu masih banyak tatoyurnya, Pak. Banyak tatoyurnya. Khawatir kualat, khawatir kena sial, khawatir kena apes. Nah, pokoknya nek ngedekno oma, ngelaksano bisnis, bepergian jauh tidak boleh pada hari meninggalnya banyak dulu. Itu juga aja. Bapak saya itu termasuk yang diwanti-wanti sama mbak saya. Nah, ojo lelungan dino Selasa. Lali aku pacarannya apa. Tapi pernah bapakku itu diomongin karo mbakku. Ya, gak boleh lelungan bulan, apa itu? Dino Selasa, Selasa apa gitu lupa. Itu masih ada keyakinan kayak gitu. Nah, itu gak boleh. Ya, masyarakat desa saya nih ya. Orang ngedekno oma itu mesti lari sama komputer jilid. Iya, terserah aja, di desa di situ masih banyak. Mau merek, ngerti merek? Merek itu panen iwak. Tambah. Sengong Lamongan ngerti juga, Lamongan mau alam. Hah? Panen iwak. Kadang-kadang nangmong pinter. Ngedekno toko nangmong pinter. Bangun geladak nangmong pinter. Lah sakit itu lho. Nah, enggak boleh. Iya, jembatan. Enggak boleh kayak gitu-gitu, enggak boleh. Yakin sama Allah. Minta sama Allah keamanan. Wa amanahum min khauf. Hanya Allah yang bisa memberimu rasa aman, itu hanya Allah. Enggak bisa selain Allah, enggak bisa. Ya. Autakahana, bukan golonganku orang yang melakukan tatoyur dan yang minta ditatoyur. Yang kedua, orang yang meramal dan yang minta diramal. Tak boleh. Ada seorang ibu-ibu tanya ke saya, Ustaz, saya dulu sama suami itu pergi ke wong pinter, itu diramal. Katanya kamu sekarang lagi jaya-jayanya, do, le, lagi jaya-jayanya umur. Tapi sampai umur 35, nanti kalian ini sulit hidupnya. Saran, dan 40 balik jaya lagi. Saran saya cerai, tahun 35. Dan sempat sepakat sama suaminya tahun 35 itu cerai. Syaitan itu kan ingin menceraikan suami istri. Yufarrikuna bainal mar'i wa zawji. Syaitan jogon itu tugasnya nyeraikan suami istri. Jadi kalau enggak belajar, kalau enggak ngasih tahu ke dilakoni ini. Orang pengen soge ya, dan Pak perhatikan Pak. Omongan saya ini bahaya terjadi. Tidak hanya di desa, di kota-kota ini ya, masih banyak loh orang mencari pesugihan. Saya enggak. Apalagi Manuan ini. Oh, wakil tambah. Manuan ini kan Surabaya Rosok. Kalau biasa di sini lah. Ya, penowo bareng. Masih banyak. Percaya nyelorok kidul. Percaya belorong menghasilkan uang. Dan ini tidak boleh diyakini. Tak boleh meramal dan tidak boleh minta diramal. Ya, au sahara dan tidak boleh menyihir. Au sukhira lahu atau minta disihirkan. Yang nyihir kena dosa. Rasul mengatakan, laisa minna, bukan golonganku. Di akhirat tidak diakui jadi umatnya Nabi, di akhirat tidak mendapatkan syafaat Nabi. Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukan golonganku. Khawatir-khawatir enggak dapat syafaatnya Nabi. Wong tidak dianggap nabi, bukan golonganku. Dan kemarin sudah saya jelaskan waktu penjelasan syafaat, syarat orang dapat syafaat itu harus ahli tauhid, harus diridhoi Allah, dan Allah tidak ridho kecuali ahli tauhid. Nah, kalau kita ini di dunia datang ke tukang sihir, ya atau kita yang nyihir, naudzubillah, wah ini dua-duanya enggak dapat syafaat Nabi. Ya, dan kemarin sudah kita terangkan bab sihir, ya, hukumannya apa? Bab yang lalu, ya, pertemuan yang lalu, dibunuh, penggal kepalanya penyihir. Tapi yang menggal tak boleh sembarangan orang, harus berdasarkan apa hukum. Tak boleh semua orang rame-rame, tak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waman atakahinan, dan barang siapa mendatangi dukun, fasod dakohu bimayakul, dan membenarkan omongannya dukun, fakot kafaro, dia bisa kafir bima unzila ala Muhammad. Ini hadis Pak, bukan omongan saya. Kalau saya enggak berani ngomong yang kayak gini-gini, Rasulullah yang saya menyampaikan saja. Hati-hati ya, yang dulu-dulu pernah pasang jimat, duwe sabuk, duwe kerit, ilang ono kabeh. Lumayan ono jimat-jimat, buah ono. Ya kalau masih masang primbon-primbon Jawa, sudah bakar itu primbon Jawa. Jimat-jimat itu. Itu dari rumah tangga enggak tenang itu. Buang semuanya, hidup bersama Allah. Jangan dengan jin-jin dan setan-setan itu. Ya, hidup sama Allah Subhanahu wa taala, salat malam, minta sama Allah, rumahnya dipakai salat-salat sunnah, pakai membaca Al-Qur'an. Tenang hidupnya, tentrem. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, inna syaitana yunfiru minal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Pakai caranya Nabi saja, enggak usah pakai caranya dukun. Caranya Nabi, kalau perhatikan ya, perhatikan. Sekarang saya sampaikan caranya Nabi menjaga rumah. Satu. Masuk rumah itu ngucap salam. Jangan sepelekan salam. Salam, bismillah, assalamualaikum, masuk rumah itu kuncinya setan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi, qala syaitanu," jika seseorang masuk rumahnya membaca bismillah, mengucapkan salam, maka setan berkata kepada anak buahnya, "La mabita lakum, kalian tidak bisa menginap di rumah ini." Assalamualaikum. Artinya apa? semoga kedamaian ada pada kalian wahai keluargaku, kan gitu deh. Assalamualaikum, semoga keselamatan kedamaian ada di rumahku. Perhatikan omonganku ini, lah ya. Kalau ada rumah tangga yang suka cekcok, anaknya suka berantem, bojone enggak baik, suka cekcok, perhatikan omongan saya. Cek. Ya, itu mesti kalau masuk rumah enggak ucap salam itu. Makanya rumahnya itu gak damai. Masuk rumah itu assalamualaikum. Semoga keselamatan, kedamaian bagi keluargaku. Kalau sudah ngomong kayak gini, setan mengatakan lama bisa lakum, kalian gak bisa masuk rumah ini. Wa idza dzakarallaha inda ta'amihi, dan kalau makan baca bismillah, qala syaitan, setan berkata, ya, setan mengatakan la asya alakum, kalian enggak bisa makan malam di rumah ini. Wa idza dakhala ar-rajul wa lam yadhkurillaha inda dukhuli, dan kalau ada seorang laki-laki masuk rumahnya tidak mengucapkan zikir bismillah, tidak mengucapkan salam, qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami, dan kalau dia enggak mengucap bismillah ketika makan, qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa menginap di rumah ini dan makan di rumah ini. Kita menjadi temannya setan. Dan gara-gara enggak ucap salam, ya, baca bismillah ketika makan, penting tuh. Ya, jangan sepelekan. Ya, terus kata Rasulullah, kalau mendatangi rumah supaya rumahnya itu steril dari gangguan-gangguan, apa kata Nabi? A'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah, min syarri, dari kejelekan, khalaq, apa yang diciptakan Allah. Saya mau tanya, apa yang diciptakan Allah? Semua, ya, jin, kalau cengking, tikus, orang jahat, perampok, pencuri, setan, masuk semuanya. Makanya jangan lupa ya, apa? Doa itu. Makanya Rasulullah setiap kali mau tidur, selalu Rasulullah berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, dari kejelekan apa yang diciptakan Allah. Apa yang diciptakan Allah? Semua kan diciptakan Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejelekan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan apa? Tukang-tukang sihir yang meniupkan buhul. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung ya Allah kepadamu dari orang-orang yang dengki. Lihat, sihir, dengki. Ayatnya bareng, Pak. Min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir, tukang sihir. Setelah itu min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasad. Perhatikan, hasad disejajarkan dengan sihir. Itu menunjukkan kebanyakan sihir itu karena apa? Hasad. Betul enggak? Tak senang nyawang koncone berhasil. Pengen dirusak. Makanya ayatnya digadeng sama Allah Subhanahu wa taala. Sihir, hasad. Dua-duanya ini hati-hati. Ya, orang hasad itu pandangan matanya bisa melukai atas izin Allah. Mata jelek. Pandangan mata jahat itu bisa, sampean punya mobil nih, sampean met-met, sampean pokoknya sampean sampai apa? Lecet. Mereka nonton, gue sampe gak seneng nyawang mobil sampean. Oh iso, sampe gue nanti berat. Bisa. Makanya disuruh doain sama Nabi. Rumah, kendaraan, anak itu dijuain. Tujuannya tidak semua orang itu seneng sama kita. Ada orang kasut kepada kita karena istri kita, ada orang khasus kepada kita karena mobil kita, ada orang khasus kepada kita karena rumah kita. Banyak. Makanya seluruh berdoa. Rasulullah itu setiap malam sebelum tidur dan setiap bangun tidur sesudah sholat subuh selalu baca itu. Wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang-orang yang hasad. Nah, ini penjagaan Nabi. Termasuk penjagaan Nabi supaya rumah kita ini tidak didatangi setan. Jadi enggak usah kejungkun. Caranya Nabi aja kita pakai. Tadi satu masuk rumah apa? Mengucapkan salam dikir. Keluar rumah pun dikir. Perhatikan. Dan ini dulu pernah saya sampaikan ke panjenengan. Perhatikan, Pak. Semua tingkah laku Nabi di dalam rumah selalu dijadikan ya untuk perisai dari setan semuanya. Semua adab Islami di dalam rumah itu ujung-ujungnya penjagaan dari setan. Sebutkan adab dalam rumah satu aja, nanti pasti ada kaitannya sama setan. Sebutkan, teman ngomong, ayo Pak. Masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan betina. Ya, dikaitkan dengan setan. Mau apa lagi? Makan tangan kiri. Rasulullah mengatakan inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Setan makan dengan tangan kiri. Mau apa lagi? Coba sebutkan aja. Apa? Kumpul sama istri. Rasulullah mengatakan barang siapa yang kumpul sama istrinya diperintahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Siapa yang gak apa? Tak suruh kawin lagi. Kalau dari KUA syaratnya dinikahkan kalau hafal itu harus deh. Bismillah. Ada yang belum hafal angkat tangan. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton nama rojaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Kau rezekikan kepada kami. Semua, Pak, aktivitas Nabi di dalam rumah intinya menjaga diri dari setan. Apalagi mau tidur, kata Nabi kalau mau tidur bacalah ayat kursi. Barang siapa membaca kursi sebelum tidur, setan tidak akan mendekatinya. Semuanya. Mau keluar rumah, kata Rasulullah, barang siapa keluar rumahnya membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi kalau orang baca ini, hudita, kamu diberi petunjuk, enggak akan kesasar tengah jalan. Kufita, dicukupi. Wa tanahalahu syaitan, dan setan menyingkir darinya. Semuanya larinya ke setan. Makanya adab Islami dalam rumah itu dipakai. Enggak usah ke dukun, ngapain ke dukun? Ada yang gratis milih yang bayar. Adab Islam dalam rumah dipakai. Apalagi Rasulullah mengatakan dilarang kita memajang lukisan-lukisan bernyawa, ya kan? Patung-patung, keris yang keris yang itu ya, yang ana isine iku, nek keris-keris biasa ya. Ya lebih baik enggak usah juga sih. Karena keris itu tergolong barang apa? Antik, mudah untuk diapakan? Iya. Termasuk barang antik. Tapi kalau enggak ada apa-apanya enggak apa-apa ya. Bukan berarti enggak boleh. Tapi kalau dipakai yang aneh-aneh yang tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan, jadi Rasulullah itu pernah, Pak, nunggu wahyu enggak datang-datang. Pernah saya sampaikan ini kan? Lama enggak turun wahyu ini. Rasulullah nunggu Jibril enggak datang-datang. Dan Jibril tidak pernah turun menyampaikan wahyu di rumah Nabi kecuali di rumah satu istrinya Nabi. Siapa? Aisyah. Kalau di rumahnya Hafsah, di rumahnya Saudah, di rumahnya Ummu Habibah, Maimunah, Sofia, enggak pernah turun. Malaikat Jibril bawa wahyu itu turunnya kalau ya, kalau di rumah Nabi loh ya, itu pas di rumahnya siapa? Aisyah. Itu enggak turun. Ya Rasul kenapa enggak turun? Enggak mungkin Jibril enggak tepat waktu, mesti ada apa-apa ini. Ternyata ada Jarul Kalbi, ada anaknya anjing itu di masuk di apa bahasa Jawa itu? Iya, masuk di bawah ranjangnya Nabi. Ketika Rasulullah tahu ada anjing kecil tersebut, maka Rasul mengatakan, "Akhriju, keluarkan." Dikeluarkan anjing itu. Setelah dikeluarkan baru turunlah malaikat Jibril. Kenapa tak lima zakhorta? Kenapa engkau terlambat wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaika la nadkhulu baitan fi qalbun wala suratun. Kami para malaikat pembawa rahmat tidak masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya dan heu dan lukisan atau patung-patung. Kecuali yang pepohonan ini tidak apa-apa. Tapi kalau patung atau lukisan manusia lukisan kuda, lukisan harimau, lukisan, ya itu hati-hati. Setan senang sama kayak gitu. Kalau rumahnya masih ada lukisan, ya jangan ya. Itu ya, itu cara Nabi. Terus cara Nabi juga tadi sudah saya sampaikan, baca Al-Quran, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini sudah sering saya sampaikan masalah ini. Kembali ke materi. Di sini ada arraf, ada kahin. Kalau arraf itu allazi yad'i ma'rifatal umur bi muqaddamil lisal bi al-masruf maka nadhala. Jadi arraf itu orang yang mengetahui, mengerti perkara hal-hal yang seperti barang yang dicuri, tempatnya barang hilang, itu arraf namanya. Tapi kalau dukun, dukun ini mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi bahasa Arab itu ada arraf, ada kahin. Kalau arraf itu ditanyai barang hilang, barang yang dicuri, itu arraf namanya. Tapi kalau kalau yang kahin itu mengabarkan apa yang terjadi masa akan datang. Kalau di Indonesia ya dua-duanya ini sama-sama apa? Sama-sama dukun ya kan? Qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan arraf ismun lil kahin wal munjim war ramal, sama aja ya ini. Intinya penyihir lah. Gampangannya gitu. Kandungan dari pelajaran kita yang pertama annahu la yastamiyu tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Sesungguhnya tidak akan bersatu percaya kepada dukun dengan iman kepada Al-Qur'an, enggak mungkin bersatu. Al-Qur'an enggak bisa dimadu. Pilih percaya Qur'an atau percaya dukun. Kalau engkau percaya dukun artinya kau kafir terhadap Al-Qur'an. Gitu maksudnya. Al-Qur'an enggak bisa dimadu. Kalau istri bisa dimadu. Al-Qur'an enggak bisa. Panjenengan ngapalin Al-Qur'an tapi sik seneng ngurungono dangdutan, hilang ngapalan sampean. Ya, karena Al-Qur'an enggak bisa dimadu. Ya, seneng Qur'an tapi seneng musik. Sing ilang musiknya apa Qur'ane? Qur'ane. Karena Al-Qur'an gak mau dimaju. Maunya di istimewakan sendiri. Ya, Al-Qur'an. Nomor 2. Tasrih bi'annau kufrun. Penjelasan yang terang bahwa mendatangi dukun termasuk kekufu kekafiran. Bisa murtad loh Pak, hati-hati. Asalisa zikru man tubuhina lahu, tidak hanya yang meramal tapi orang yang minta diramal itu juga kena, juga termasuk orang yang minta di tatoyur itu nomor 4. Yang nomor 5 orang yang minta disihirkan untuknya, yaitu dia datang untuk disihirkan orang tertentu untuknya. Zikru man ta'allama abajada, orang yang mempelajari abjad, ngerti abjad? Abjad itu abjad itu loh, karena ada tulisan jim ka, raja-raja ya betul. Raja-raja kan ada tulisan-tulisan Arab yang enggak bisa dibaca itu loh Pak. Itu namanya raja-raja. Kalau di sini jimat. Raja-raja jimat. Tempelan-tempelan itu loh. Kalian kalau lihat di mobil-mobil belakangnya itu biasa kena jimat. Tulisan enggak jelas, tulisan Arab tapi enggak bisa dibaca. Ya. Nomor 7. Perbedaan antara kahin dengan arraf. Kalau kahin itu mengabarkan hal-hal gaib yang akan datang, kalau arraf itu ditanyai barang hilang. Ini kalau orang Arab dibedakan, ada kahin sendiri, ada arraf sendiri. Tapi di Indonesia ini dua-duanya adalah dukun, sama jadi. Selesai. Kita tambah lagi satu bab ya. Nusro. Ya, bab berikutnya bab Nusro. Nusro itu ini Nusro adalah ngilangkan sihir pakai sihir. Ngilangkan jin pakai jin. Itu pun enggak boleh, Nusro namanya. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah su'ila 'anil Nusro, Rasulullah pernah ditanya tentang Nusro. Maka Rasulullah menjawab, huwa min amali syaitan, nusro termasuk amalannya syaitan. Misalnya ada orang kena jin, terus dia cari pengobatan kemana? Orang kena jin terus dibawa ke dukun. Ini namanya ngilangkan jin pakai jin. Nah ini gak boleh. Ngilangkan sihir pakai sihir gak boleh. Basuila Ahmad Anha, Imam Ahmad ditanya, kalau Ibnu Mas'ud yakrah hadza kullah. Ibnu Mas'ud membencinya. Membenci kalimatnya salaf itu bukan makruh. Membenci menurut ulama salaf artinya apa? Haram. Wa fil Bukhari an qad qultu li Ibnu Musayyib rajulun bi tibun aw yakhud an imraatihi aw yukhalu anhu aw yunashar. Ada seorang laki-laki yang kena sihir. Aw yakhud an imraatihi atau enggak bisa mengumpuli istrinya, ya gitu. Betul. Ada enggak kayak gitu? Banyak. Belum survei sudah banyak gitu Pak Yunus nih. Tapi ini banyak ini Pak. Betul banyak ini. Laki-laki dihalang-halangi untuk menyentuh istrinya banyak. Bisa jadi gak bisa. Atau bisa jadi istrinya itu melihat suaminya kayak. Iya betul itu aja itu. Ada gak seperti itu? Banyak. Berarti sama dia ya. Sihir model Arab sama ini sama. Ini yang menuliskan Syekh Muhammad bin Wahab orang Arab. Berarti ada juga di sana, di sini juga ada. Setiap istri suaminya mau mendatanginya, si istri ini melihat suaminya itu kadang-kadang dirupakan dengan ya pokoknya jelek. Menakutkan. Dikhoyalkan kepada istrinya. Atau enggak bisa dibuka. Mohon maaf, kemaluannya istri enggak bisa dibuka. Iya, itu harus dilukia itu. Ada. Bisa terjadi seperti itu. Ayunashar. Qala. Kata Sa'id bin Sa'ib la ba'sa. Oh, tidak apa-apa kalau itu. Innama yuridu bil islah karena diinginkan kebaikan. Jadi ada khilaf di sini. Kalau Sa'id bin Sa'ib mengatakan tidak apa-apa. Kalau sekedar untuk mengobati. Tapi pendapat yang rajih. Tidak boleh. Sebagaimana dikatakan dari Hasan, la yahul sihr bi illa sahir. Qala Ibnu Qayyim an-nusra khalu sihr lil mashhur fa ya nau'an. Nah, ini nih, penting ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nusra itu ada dua. Menghilangkan sihir dengan sihir. Ini ada dua. Yang pertama khalu sihri bi mithlihi, menghilangkan sihir dengan sihir semisalnya. Ini enggak boleh. Ada orang kena sihir, disantet dukun. Terus yang disihirin melayu ke dukun situ. Ini namanya dukun lawan dukun. Sihir lawan sihir. Paham ya? Ini gak boleh. Ini minamal syaiton. Ya kan gini kan. Logikanya kan gini. Ini orang kena jin di sandret A. Minta bantuan B. A nya hilang. B nya ada di sini. Ya menghilangkan jin pakai jin. Akhirnya jinnya tetap ada. Ya. Wa alaihi yuhmal qaulul hasan fa yaqtum nasir wal muntasir ila syaitan bima yuhibbu fa yabtil amalul mazkur. Ini yang tidak diperbolehkan karena ini amalan syaitan. Nah, jadi Hasan tadi membolehkan, tapi membolehkan itu dijelaskan sama Ibnu Qayyim, yang dibolehkan bukan yang seperti itu. Karena nusra itu ada dua. Menghilangkan sihir pakai sihir, menghilangkan jin pakai jin, ini yang tidak diperbolehkan karena Nabi mengatakan tadi di awal apa? Kata Nabi, coba di awal tadi kata Nabi apa? Ini adalah amalan setan. Adapun nusra yang nomor dua yang dibolehkan adalah birruqyah. Nusra pakai ruqyah. Bitta'awudat wal adwiyah wa dawat mubaha, ini boleh. Jadi ada dua, menghilangkan pakai apa tadi? Sihir semisalnya ini tidak boleh. Tapi kalau menghilangkannya dengan ruqyah, maka ini yang masyru, bahkan dianjurkan. Pelajaran yang bisa diambil, satu, larangan berbuat nusra. Yang kedua, perbedaan nusra yang boleh dan yang tidak boleh. Nusra yang tidak boleh adalah menghilangkan jin pakai jin atau sihir pakai sihir. Adapun yang boleh adalah menghilangkan sihir dengan apa tadi? Rukia. Selesai. Besok bab tatoyur. Masih ada lagi tatoyur. Tatoyur terus ramalan bintang. Ya, kita selesaikan kitab tauhid, nanti kita ganti bab lagi. Ya, kita ganti kitab, tapi kita selesaikan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. baca seribu kali. Apakah itu termasuk dengan akan mengeluarkan orang tersebut dari Islam atau kufur? Loh, kalau ada orang datang ke kiai terus dikasih bacakan Al-Fatihah seribu kali, yuk gak kafir. Al-Fatihah kan syar'i, cuman bilangannya aja yang apa? Tidak pernah ditentukan oleh Rasul. Kalau seperti itu ya jangan enggak. Tapi kalau ada orang yang gak tahu apakah tuan guru, apakah ustaz, apakah buya, terus ngasih jimat, dituliskan ini, pasang di sini, amalkan ini, yang tidak sesuai syariat, ya tidak boleh. Tapi kalau tadi wejangannya itu sesuai syariat, sampai sholat malam, sampai selalu baca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul wallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Rabbin nas, setelah tidur dan setiap pagi, pagi dan petang harus baca ini, sampai moco terus sholat malam ini, sing temenan. Soalis, kenapa sih sihir itu dikatakan sihir? Sahur, sihir, karena biasanya ngancapnya itu kalau waktu sahur, makanya disuruh apa? Suruh bangkit malam. Jadi tergantung ya, dilihat kalau yang disampaikan itu sesuai syariat, ya bagus, malah baik itu. Tapi kalau yang disampaikan tapi tidak sesuai syariat, ya tidak diperbolehkan. Ya, wallahualam. Ada pertanyaan lagi di sini. Gimana kalau datang kepada orang yang belum dikenal untuk terapi rukyah? Tapi begitu masuk ke rumahnya, rumahnya itu penuh dengan gambar bernyawa. Dan cara terapinya tidak syar'i. Ya harus pulang. Makanya sebelum berobat itu harus dipastikan dulu. Iki dukun apa temenan apa terapi yang ilmiah. Maksudnya ya, kalau terapi yang ilmiah ya, orang yang bisa merukyah, bisa bekam dengan cara yang syar'i, tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan masih belum paham, makanya sebelum berobat itu tanya dulu itu di bagaimana obat. Oh, itu nanti gini, dikasih ini, disuruh ini. Nah, itu yang kalau yang aneh-aneh jangan. Tapi kalau yang makanya sebelum berobat pastikan dulu, tanya-tanya yang sudah pernah kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan obat atau penawar, bagaimana sikap kita jika saudara kita menyarankan untuk meminum toa khamr kan, minuman keras ya, toa tuban gitu itu. Karena alasannya berdasarkan pengalaman mereka, minuman tersebut bisa mengobati penyakit batu ginjal. Bukan toa, legen. Bukan toa, legen. Kalau kena batu ginjal, datang ke padiran, ke alas itu, minta langsung diundohkan. Ngerti diundohkan? Di-downloadkan, diundohkan. Saya dulu di padiran lama, jadi kita itu kalau lagi santai-santai langsung ke ngalas itu. Terus minta sama yang punya legen itu. Jadi biasanya mereka itu punya legen, punya apa? Wit apa jenis? Apa? Siwalan. Mereka dialas-alas gitu, Pak, saya minta diambilkan sugar itu. Itu dibawa biasanya mereka buat gula. Dibakar gula apa? Gula apa? Iya, buat gula. Lah itu yang aslinya yang dari pohonnya itu yang saya dengar-dengar berkhasiat untuk menghilangkan batu ginjal. Bukan toaknya loh ya, legennya. Beda legen sama toa itu. Kalau legen, alhamdulillah sudah merasakan. Kalau toa gak pernah, alhamdulillah. Ya, jadi kalau seseorang mengamalkan zikir sebelum tidur, apakah yang mendapatkan penjagaan itu orang tersebut, apakah keluarganya juga? Ya dirinya. Kalau dia kata nabar siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka setan akan menghindar darinya, tidak mendekatinya. Nya ini siapa? Ya orang yang membaca. Maka enggaklah. Makanya pentingnya kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya tidak hanya kita yang ngerti, lah tujuan panjenengan datang ke sini kan itu. Satu, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dua, mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Orang sekitar kita yang paling dekat adalah ibu kita, istri kita, anak kita. Hanya kita sampaikan kepada mereka yang muda-muda saja sebelum tidur baca qul wallah, qul a'udzu, qul a'udzu, jangan lupa itu. Rasulullah menggabungkan tangan kanan, tangan kiri, meniupnya, terus membaca tiga surat tadi, terus diusap ke seluruh tubuh. Dan Rasulullah mengulanginya berapa kali? Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Semoga Pak Yunus. Iya, jadi merupiah terus dikasih upah, menyuruh dikasih upah, boleh diterima apa enggak? Boleh. Kan ada hadisnya kan, para sahabat pernah mengadakan perjalanan jauh, terus kebetulan melewati sebuah apa kampung, ternyata ketua suku kampung tersebut tersengat hewan berbisa. Gak ada yang bisa mengobati. Kebetulan mereka ada sahabat, mereka datang ke sahabat dan tolong siapa yang bisa meruqyah. Ada satu sahabat yang angkat tangan dan akhirnya meruqyah. Dibacakan apa? Al-Fatihah dan sembuh. Dikasih kambing berapa? 30 ekor. Kata sahabat yang lain, kita gak boleh ini menjamahnya. Khawatir ini gak boleh. Kita giring saja sampai di kota Madinah, terus kita mengadu ke Nabi, bagaimana hukumnya? Saking hati-hatinya sahabat. Sampai di Madinah, ya, datang ke Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Artinya omongan ini apa? Pembenaran, bukan pertanyaan pengingkaran. Paham? Lu kamu kok tahu kalau ruqyah itu apa? Kalau Al-Fatihah itu ruqyah itu suwuk, Pak, bahasa Jawanya. Kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu suwuk, suwuk yang syar'i? Aku minta bagian, Rasulullah mengatakan itu. Bahkan Rasulullah minta bagian. Seandainya haram kan tak boleh. Bahkan Rasulullah tidak sekedar membolehkan, bahkan Rasulullah minta bagian dari apa? Kambing tadi. Ya, artinya boleh, karena dikasih. Ya, darah Umar bin Khattab, kalau ada orang memberimu, jangan ditolak. Fatamawwal bihi, ambillah. Dan nanti kalau sudah kena tanganmu, bisa kamu alokasikan ke tempat-tempat yang positif lainnya. Paham maksudnya? Kalau Anda enggak butuh uang itu, terima. Nanti kan bisa disalurkan ke orang yang membutuhkan, ada anak yatim, atau kasihkan tetangga yang mungkin kekurangan. Kalau diberi, kata Umar, jangan ditolak. Fatamaw wal bihi, jadikan itu hartamu. Adapun nanti kalau kamu merasa cukup, ya sudah kasihkan ke orang yang lebih berhak. Jadi enggak apa-apa. Gimana, Pak? Ditarik. Rupiah masal gak ada tuntunannya. Jadi gak usah dibahas upahnya. Itunya sudah gak boleh. Orang-orang dikumpulkan satu masjid, suruhnya masal kesurupan masal. Gak ada, jadi gak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wallahu a'lam. Hadis tentang bekam ada. Hadis tentang kai aja, hadis tentang ruqyah ada. Bagaimana dengan hadis tentang pijat ya Rasulullah? Ustaz. Pijat ya boleh-boleh, tapi kan urusan dunia, bukan urusan agama. Boleh, selama yang pijati laki-laki, ya laki-laki. Kalau yang pijati perempuan, ya ini gak boleh. Suami istri ya tambah, bukan gak apa-apa, harus. Kalau gak apa-apa kan gak dapat pahala. Ya, beda loh, gak apa-apa itu kan mubah kan. Mubah gak dapat pahala. Udah perlu mustahab, sunnah gitu dapat pahala. Yang lain. Bagaimana ada membaca Al-Quran menurut imam hadis yang sahih dianjurkan melakukan dan mengeraskan baca Al-Quran sebagaimana Nabi membaca Al-Quran, apakah boleh cara tersebut diterapkan dalam lomba qiraah, lomba salawat Nabi yang diri. Pertama, membaca Al-Quran mengetahui kata Rasulullah, lakukanlah Al-Quran, senandungkan Al-Quran. Jadi suruh melakukan Al-Quran sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperindah bacaannya gitu loh maksudnya, mentilawahkannya, mentartilkannya. Kalau mat ya dibaca mat, hunna ya dibaca hunna, ikhfa ya dibaca ikhfa, idhar ya dibaca idhar. Mat wajib mutasil ya dibaca, mat itu mutajwid, tilawah diterapkan. Disuruh sama Nabi, ya tidak masalah. Adapun musabaqah kalau tujuannya itu untuk menarik orang untuk supaya berkompetisi dalam kebaikan, anak-anak kecil supaya berlomba-lomba menghafal Al-Quran, boleh. Nanti daftar, selama mereka tidak daftar. Kalau mereka daftar dan bayar uang nggak boleh, judi. Lomba baca Quran, yang daftar bayar 20.000. 20.000 sekian orang dikumpulkan sama panitianya. Ada nggak seperti itu? Ya kayak gini nggak boleh. Kalau seperti ini tidak boleh, sama dengan jantung sehat. Ah, ayo, coba sekali jantung sehat. Kalau sampean bayar, kadang-kadang bayar kan gitu kan? Bayar 10.000. Jangan lihat 10.000-nya kali berapa orang itu. Kan gitu ya? Nah, itu yang apa namanya? Termasuk judi, tapi ini, misalnya murni nih ya, murni. Ini ada instansi membuat donasi. Jantung sehat syaratnya harus jalan, muter dan diawasi, nanti dijedul tapi enggak bayar sama sekali. Ibaratnya ini bantu orang tapi pakai diundi gitu. Boleh apa enggak? Kalau ini boleh. Yang enggak boleh itu kalau apa? Bayar. Kalau bayar berarti apa? Judi. Bayar sekian, tombok sekian, pengen dapat yang iya. Tahu saya seperti itu. Kalau murni enggak bayar, seluruh karyawan besok harus jalan sehat. Terus dari perusahaan ini terus dijedul siapa yang dapat. Boleh apa enggak kayak gitu? Boleh. Tapi kalau pengen bayar lah ini enggak. Enggak boleh judi kalau pengen bayar. Nah, seperti ini kalau lomba tilawatul Quran, hafizul Quran se-Surabaya tujuannya untuk memotivasi anak-anak Islam untuk apa namanya? Quran ya enggak apa-apa ya. Wallahu a'lam. So, tapi kalau selawat kan kita tidak dianjurkan untuk keras-kerasan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Cukup atau ada lagi? Silakan. Selain. Artinya rukyah kan seperti begini ya. Yang satu kumpul satu tempat, di masjid atau di mana aja itu di tempat yang satu rukyah itu membaca itu ya. Ya, cara seperti ini tidak dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak yang melakukan itu. Kan adanya sesuatu tidak menunjukkan kebolehannya. Ada sesuatu tidak berarti menunjukkan apa? Kebolehan. Juruknya sendiri, suaminya ngerukia, anaknya ngerukia, itu lebih enak. Dan yang kena penyakit sendiri itu juga merukia dirinya. Dan orang kena sihir itu ujian, Pak. Harus sabar. Kadang-kadang lama sembuhnya, harus sabar. Itu menggugurkan dosa-dosa. Menambah pahala-pahala, harus sabar. Rasulullah pernah kena sihir. Pernah enggak? Benar. Tapi dilindungi oleh Allah dan Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan ke Nabi bahwa dirinya kena sihir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang bertato sebagaimana dibahas oleh para ulama berusahalah untuk dihapus. Ya. usaha dihapus semaksimal mungkin. Kalau enggak memungkinkan, gimana lagi? Bertaubatlah kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahanya dimaksimalkan, bagaimana cara untuk menghapuskannya itu, ya. Kalau enggak memungkinkan dan bisa menimbulkan madharat yang lebih dahsyat misalnya, ya sudah cukup dan banyak-banyak apa? Berdoa. Misalnya kalau di tangan kiri ya berarti harus pakai lengan apa? Panjang, jangan lengan apa? Pendek gitu loh. Kalau memang di intinya ditutupi lah. Ya ditutupi supaya tidak terlihat. Dan Allah Maha Penyayang, at-ta'ibu minadzan bi kaman ladzan balahu, orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak berdosa. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semuanya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Selama niatnya tulus, ikhlas, niat hijrah, niat baik, niat mencari ridha Allah, berusaha menghapusnya. Kalau mentok ya sudah, istighfar yang banyak diganti dengan amal soleh, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak bantu orang tua, banyak-banyak bakti sama orang tua, nyenangkan istri, nyenangkan anak, nyenangkan orang-orang yang baik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.